la macula o cubon jap kauria jap ne boyap tangona buat banona lapat oma sam buat banona buat sepuang gatu adau longra lino tamayak ngam kunondak gao lino betu mayak kanjan daliham lobe boni sepung ae pulut e ho yala yawa bangoi yam mabun lolak yawa bangoi sobak pung nyau lak pung kepanyo pung buluk boi bu lalang gunin panyo ku kure po manda lalang gunin umare po nikap ae ku sabo ma kali tulak pung tari tulak ngai bagi jung tak kau kau na oto laya wai na oto laya ku ne bagi jung tak kau na oto laya ku ke panyok ku kulo ku ibu tak panyok ne ku ngonduk Ruk menang wai nu kita jua abat tomu wai wama nyayau mau ma kasih bau nyayau mau ma kau aku bakau ya kau batau mah deponika kesabu bunga kali tulak ngam tentulon jo lara kabo bunga tali tulak ambun ate kawat bo nyala gaden tam mae kabali nyang sulang banyak gaden do mamae bali cin gua am tawak bo nyala Thank you.